Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah, dan kaum muslimin para pemirsa Yufi TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama hadis ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan faedah selanjutnya dari hadis ke-12 tersebut. Kita tahu bahwasanya hadis ke-12 adalah hadis tentang kejadian yang menimpa 3 orang soleh ketika mereka melakukan perjalanan. Kemudian mereka singgah di sebuah relung gua, dan tiba-tiba ada batu besar menggelinding dari arah gunung dan menutupi gua tempat mereka singgah, sehingga mereka pun kesulitan untuk keluar. Setelah berusaha dan berusaha dan berusaha, akhirnya tersisalah satu sebuah usaha yang sesungguhnya ini adalah usaha yang paling besar yang terkadang dilalaikan oleh sebagian umat manusia, yaitu doa. Ya, ketahuilah bahwasanya doa itu adalah usaha yang paling besar, usaha yang paling maksimal yang dilakukan oleh seorang hamba dalam menanggulangi atau meminta kepada Allah jalan keluar dari segala macam permasalahan yang dia hadapi. Cuma terkadang banyak di antara manusia ini lupa tentang pentingnya doa. Biasanya hatinya itu bergantungnya kepada makhluk, tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya, ketika seorang tertimpa sakit, maka yang terfikir pertama kali adalah biasanya dokter spesialis yang bisa menangani penyakit dia. Terkadang lupa untuk meminta kepada Allah kesembuhan dari penyakit tersebut, misalnya mengatakan Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah diriku, antas syafi, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan, la shifaan illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali semuanya adalah berasal dari engkau, ya Allah shifaan la yughadiru saqama, penyembuhan atau kesembuhan yang sama sekali tidak meninggalkan sisa sakit sedikit pun. Jadi terkadang ini yang kita lupa, yaitu doa. Dan doa ini pula sebetulnya yang dipanjatkan oleh para anbiya ketika mereka berada di dalam kesulitan. Betapa banyak kita dengar kisah-kisah para anbiya yang mereka ketika dalam kesulitan, ya, mereka panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ajizal aqwiya, orang-orang yang kuat sudah tidak mampu lagi untuk menangani masalah yang dihadapi. Ya, maka kemudian para anbiya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Dan betapa banyak doa mereka dikabulkan. Doanya Nabi Nuh, ya, doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, alaihi wassalatu wassalam, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Isa, doanya Nabi Musa, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali doa-doa dari para anbiya yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah sebuah usaha yang sangat maksimal yang kadang terlupakan oleh sebagian manusia, kalau tidak dikatakan kebanyakan, ya, kebanyakan manusia. Kemudian mereka berdoa, ya. Dan dalam kisah itu mereka bertawassul. Dalam kisah ini mereka bertiga bertawassul. Apa itu tawassul? Ini adalah faedah selanjutnya yang akan kita bahas. Tawassul itu adalah berasal dari kata tawassala, yakni menjadikan sesuatu menjadi wasilah. Menjadikan atau tawassal, yatawassalu ilallahi ta'ala bikada. Fulan bertawassul kepada Allah dengan sebuah wasilah. Ya. Apa itu tawassul? Yaitu usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah wasilah. Usaha seorang hamba dengan mendekatkan diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah di sini adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghu ilaihil wasilata." Dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya, "Wabtaghu ilaihil wasilata." Dan carilah wasilah menuju Allah. Apa itu wasilah yang dimaksud dalam surat Al-Ma'idah ayat 35? Al-Imam Ibn Kathir mengatakan bahwasanya wasilah yang dimaksud dalam ayat tersebut artinya adalah kurbah, ibadah. Ya, ibadah. Itu taqarrabu ilaihi bita'atihi wa bifi'li awamirihi. Mendekatlah kalian, dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan menjalankan segala bentuk ketaatan dan menjalankan segala bentuk perintah Allah. Itu namanya wasilah. Jadi tawassul itu adalah usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Ibadah. Usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Jadi kita bertawassul mencari kedekatan kepada Allah itu bukan dengan cara-cara lain. Hanya satu cara, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Di dalam Islam, di sana diterangkan oleh para ulama bahwasanya tawassul itu terbagi menjadi dua. Tawassul yaitu usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, atau usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah, terbagi menjadi dua. Ada tawassul yang dibolehkan dalam syariat Islam, dan yang kedua adalah tawassul yang tidak dibolehkan. Dalam kesempatan kali ini dan selanjutnya, saya hanya akan menyampaikan tawassul yang dibolehkan. Berarti nanti kalau kita lihat ada sisa-sisa atau ada bentuk-bentuk tawasul selain itu, maka sebaiknya dihindari terlebih dahulu selama belum jelas dalilnya. Karena kita umat Islam itu adalah ummatud dalil, umat yang penuh dengan apa? Dalil. Mau jongkok saja ada dalilnya. Apalagi masalah tawasul. Jongkok itu maksudnya apa? Masuk ke WC, ya, sebagaimana dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istiqbalil qiblah bighaitin aw baulin. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Ya. Kita dilarang. Walaupun ini masalah pembahasan seperti ini, yang masalah menghadap kiblat dan tidaknya di dalam WC itu ada sedikit pembahasan. Bagaimana kalau di sebuah tempat yang tidak ada tutupnya, bukan di dalam gedung, kayak misalnya di pinggir kali, ya, atau mungkin di tengah tanah lapang, atau di bawah sebuah pohon, misalnya begitu, bawah pohon yang tidak berbuah tentunya, pohon-pohon atau tembok misalnya, dan nanti ada yang melakukannya di dalam ruangan. Kayak WC misalnya, dan seterusnya. Ini pembahasan tersendiri. Yang jelas, masalah seperti itu saja diatur. Hubungan atau tentang manusia membuang hajat saja diatur. Apalagi masalah orang minta hajat kepada Allah. Ya, apalagi masalah orang minta hajat kepada Allah. Tentunya diatur. Maka kita kembali, ya, saya ulangi lagi, tawassul adalah apa? Usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah wasilah. Apa wasilah yang dimaksud di sini? Ibadah. Amal-amal saleh. Atau perkara-perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Nah, menurut para ulama, tawasul terbagi menjadi dua. Ada tawasul yang boleh, ada tawasul yang tidak boleh. Yang kita pelajari adalah tawasul yang boleh. Berarti sisanya kita tinggalkan. Ya, sisanya kita tinggalkan. Apa saja tawassul yang dibolehkan? Yang pertama adalah tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah. Tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah. Nama Allah itu banyak. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Maka berdoalah dan mohonlah kalian dengan nama-nama tersebut. Nama Allah itu banyak. Dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlahnya. Nama Allah itu banyak. Bukan hanya terbatas pada 99. Nama Allah itu banyak, tapi Allah menyediakan 99 nama di antara nama yang banyak untuk dihafalkan, untuk difahami, untuk diamalkan, dan siapa saja yang menghafalkan, memahami, dan mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nama Allah itu banyak. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu berapa jumlahnya. Tapi kita diajari berapa tadi? 99 nama. Banyaknya dari mana Ustaz? Tahu banyaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam doa. Di antaranya adalah doa beliau, awistaksarta Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka 'allamtahu ahadan anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fil 'ilmil ghaibi alladhi indak. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu bikulli ismin huwa laka. dengan setiap nama yang engkau miliki. Au anzaltahu fi kitabik. Dan engkau atau engkau turunkan di kitabmu. Disebutkan di dalam Al-Quran. Au allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Diajarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, aku memohon dengan seluruh namamu ya Allah, yang engkau turunkan di Al-Quran, atau yang engkau ajarkan padaku. Awista'tharta bihi fil ilmil ghaibil ladhi indaka. Nah ini. Atau nama-nama yang hanya engkau yang mengetahuinya. Dan itu termasuk ilmu gaib. Jadi ada nama-nama yang tidak diturunkan di dalam Al-Quran. Tidak diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah yang tahu. Ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas, hanya berapa? 99. Adapun 99 itu adalah sejumlah dari nama-nama Allah yang diajarkan oleh Allah, diturunkan dalam kitabnya, atau disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Agar mereka bisa mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, bisa berdoa dengannya, bisa menjalankan kehidupan dan tenang. Tenang. Kalau kita yakin bahwa Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa akhirnya? Kita enggak takut mati. Ya. Misalnya suatu saat ya, ada jihad, misalnya begitu. Misal ini, jihad syar'i ya. Seperti yang telah kita pelajari, jihad yang benar-benar sesuai dengan petunjuk agama Islam. Maka tidak usah takut. Meskipun 1000 berondongan peluru menembus tubuh kita, nek durung jatai mati. Mati napa mboten? Mboten mati. Meskipun ditembak tank, kalau belum jatahnya mati, enggak mati. Kenapa? Karena enggak kena. Kuar, enggak kena. Ya enggak mati. Karena memang belum jatahnya apa? Mati. Subhanallah. Karena Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang ngatur. Ya contohnya saja Khalid bin Walid. Perang antek dedel, duel. Badannya itu, bagian depan badannya itu ada yang bekas sop, tikaman pedang, sabetan pedang, tusukan panah, tusukan tombak. Semuanya di bagian depan. Tapi enggak mati. Matinya di mana? Di atas ranjang. Ya, padahal masya Allah, beliau mencari mati di mana-mana itu. Tapi subhanallah, sampai ketemu dengan komandan yang terkuat dari pasukan musuh. Ya, hampir saja keduanya mati bareng. Ternyata Khalid juga belum mati. Ya, sudah sama-sama geledaknya. Ternyata Khalid istilahnya kalau ini tangannya masih set. Ya, gitu ya. Masih bisa bergerak kemudian bangun. Khalid bin Walid. Karena memang yang menentukan hidup dan mati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kejadian gempa bumi di Jogja. Ada seorang anak kecil, anak seorang ustad. Ya, itu lagi bermain di dalam rumah. Tiba-tiba rak buku itu apa? Menjatuhi dia. Sampai rontokan-rontokan genteng tiba di atas, menjatuhi dia di atas raknya itu. Sudah. Bingung orang tuanya, udah kainnya itu, kainnya kejepit. Cari, oh ini nih, kainnya ini katanya. Berusaha diangkat, ternyata apa? Anaknya masih hidup. Bagaimana? Ternyata dia jatuh persis di lubang rak. Ya. Jadi dia kayak dikerukup peti itu, krep, malah aman. Kalau belum jatahnya mati, belum mati. Tapi kalau sudah jatahnya mati, mati. Tapi ingat, ya, orang itu tetap tenang. Apalagi dia yakin pula bahwa Allah yang memberi rizki. Ini fungsinya kita diberitahu ada beberapa nama-nama Allah. Allah itu Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Dimanapun Anda berada, kalau memang masih ada jatah rizkinya, pasti dapat. Rizki Anda tidak akan lari ke tangan orang lain. Yakin. Kalau kita sudah yakin bahwasanya rizki kita enggak akan lari ke tangan orang lain, tenang hidup kita. Ya, enggak ada hasad. Orang dapat masya Allah, ya, makan bareng dia ngambil metuduk, ini metuduk. Yes, biar aja itu rezeki dia. Kita mungkin kuatnya cuma sedikit, ya sudah itu rezeki kita. Demikian juga orang sudah berusaha, tenang karena Allah yakin akan menjamin rezekinya dan Allah tidak akan memutus rezeki sampai benar-benar semua jatah makhluk itu dia penuhi. Fa inna nafsa lan tamuta hatta tustawfa rizquha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai rizkinya semua dilunasi. Di antara kisah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Sulaiman Ruhaili dan juga masayikh yang lainnya tentang kisah seorang yang lagi makan roti di pinggir sumur. Enggak tahu ya, makan roti kok ya dadak neng pinggir sumur. Akhirnya kepripun, Pak? Kecemplung sumur. Masuk sumur. Orang-orang bingung. Berusaha menolongnya. Ternyata alhamdulillah masih hidup. Begitu sudah sampai atas, seneng orang-orang. Ya. Biasa kalau orang seneng dan ada kejadian hebat kayak gitu, biasanya gimana? Ditanya macam-macam. Disuruh rekonstruksi. Ya betul ya? Rekonstruksi? Mengulang kejadian. Cerita. Gimana ceritanya? Makanya dia cerita. Jadi gini ceritanya katanya. Ini setelah nyemplung sumur dan selamat. Jadi ceritanya gini. Dia pun duduk di bibir sumur. Dan ambil roti. Jadi saya pas makan roti gini ini. Makan, ditelan, jatuh lagi dia. Untuk kedua kali. Akhirnya jatuh dia. Orang-orang kaget. Waduh, jatuh lagi. Berusaha menolong. Ternyata dia sudah dalam keadaan meninggal dunia. Hanya untuk melunasi. Hembusan nafas, oksigen, dan jatah sepotong roti. Sudah. Ini kalau kita sudah faham tentang nama-nama Allah, tenang hidup kita. Tidak takut mati. Ya. Kemudian tenang, karena hidup ini sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah apa saja yang menimpa kita, kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah yang sudah ngatur. Mau jadi kaya, senang atau enggak? Ridho atau enggak? Jadi orang kaya? Ridho. Ya kan? Jadi orang sehat? Ridho. Jadi orang ganteng? Ridho. Jadi orang cantik? Ridho. Sekarang sebaliknya. Jadi orang miskin? Ridho. Ya. Kemudian jadi orang tidak ganteng, tidak cantik? Ridho. Jadi sakit-sakitan? Ridho. Karena yakin Allah yang mengatur, Al-Khaliq. Ini fungsinya kita belajar nama-nama Allah. Maka Allah ajarkan sebagian nama-nama Allah di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Supaya kita ini bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Diajarkan. Kemudian Rasulullah SAW, ya, nama-nama Allah itu ada yang diajarkan di kitab, ada yang diajarkan di sunnah, hadis-hadis. Awis ta'sarta, atau ada yang hanya dikuasai oleh Allah saja. Ini menunjukkan nama-nama Allah itu banyak. Nah, salah satu bertawassul, cara tawassul yang benar, yang boleh, itu adalah bertawassul dengan nama-nama Allah. Kita menggunakan nama-nama Allah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita panggil Allah dengan nama yang baik. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang baik. Ini ajaran yang diajarkan oleh Allah. Untuk meminta kepada Dia dengan nama-nama yang baik. Qulidu Allah awidu Ar-Rahman, kata Allah. Katakanlah, berserulah kepada Allah, atau berserulah kepada Ar-Rahman. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian kepada Allah, atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa dengan nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Mintalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang baik tadi. Misal, orang merasa dosanya banyak, penuh, sering melakukan perbuatan dosa. Dia ingin minta ampun kepada Allah. Maka salah satu caranya adalah bertawassul. Supaya doa ini lebih semakin dekat kepada Allah. Kita dekatkan doa ini dengan cara menggunakan nama-nama Allah yang pas. Dalam rangka meminta ampunan. Berarti kalau meminta ampun kira-kira pakai nama Allah yang mana? Ya Ghaffar atau Ya Ghafur. Ya. Ighfirli. Wahai Zat yang memberikan ampunan. Ampunilah aku. Ya. Misalnya demikian. Ya Rahman. Ya Rahim. Urzukni Ya Razzaq. Orang minta rizki. Orang minta rizki. Ya Razzaq. Urzukni, wahai Zat yang memberikan rizki, wahai Zat yang maha memberikan rizki, urzukni, berilah aku rizki. Ya Wahhab, wahai Zat yang maha memberi, habli dzurriyatan thayyibah wa zaujatan salihah. Wahai Wahhab, ya wahai Zat yang maha memberi, berikanlah kepadaku keturunan yang baik atau istri yang cantik, zaujatan salihah, istri yang salihah. Cantik itu enggak jaminan apa? Enggak jaminan salihah. Tapi kalau salihah pasti belum tentu cantik. Kalau salihah itu mesti cantik hatinya. Ya, mesti cantik hatinya. Nah, ibaratnya kalau ulama itu, pemuda itu mencari istri biasanya ya sing cantik-cantik. Ya. Cerita baru saja terjadi itu. Mana baru saja ngelamar, ya, setelah proses lamaran tuwo ketemu tuwo baru, aduh Mas Ustaz, ternyata berat badannya cuma di bawah 40. Loh. Kamu itu mau cari atlet berat badan apa? Yang dicari agamanya. Makanya subhanallah, terkadang ada-ada saja yang dicari itu para pemuda itu, ya. Makanya ditanya Syekh Utsaimin, ketika Syekh Utsaimin ditanya tentang mohon maaf ini, ompong. Calon istri yang ompong. Ompong niku napa? Giginya hilang, ya, enggak punya gigi. Ya Syekh, kata pemuda tersebut atau orang tersebut, apakah gigi yang ompong itu adalah sebuah aib yang bisa menjadikan seorang suami boleh mentalak istrinya. Ini ternyata setelah nikah giginya apa? Ompong. Begitu mesem, sing, isis. Ya. Udaranya langsung apa? Masuk. Karena giginya ompong. Apakah si suami ini boleh mentalak istrinya karena ternyata istrinya apa? Ompong. Apa kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin? Dia mengatakan, justru itu istri yang baik, katanya. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menggigitmu, katanya. Enak toh? Gitu itu loh yang dicari. Sing digoleki mung gigine genep, irunge mancung, ya, dhuwur. Ada lagi seorang ulama, dia jawaban Syekh Utsaimin bergurau, tapi dia mengarahkan, kamu itu jangan cuma lihat apa? Jeleknya saja, fisiknya saja. Tapi ketahuilah di balik itu ada kebaikannya. Jadi Raisa nyokot, enggak bisa gigit kamu. Innaha thayyibah, kata Syekh Utsaimin. Lianna la ta'udduka. Dia itu baik, enggak akan bisa gigit kamu, katanya. Ada seorang ulama di zaman dahulu juga ditanya tentang seorang istri, tentang seorang suami, ditanya oleh seorang suami yang ternyata mohon maaf, ya Syekh, katanya, istri saya itu pincang. Istri saya itu pincang. Apakah saya boleh untuk mentalaknya? Karena mungkin ini adalah termasuk aib, katanya. Kata Syekh tadi, kalau memang engkau menikahi dia untuk kau jadikan atlet balap lari, maka talak dia. Tapi kalau tidak, jangan. Jadi kalau tujuan kamu nikah itu supaya apa? Istri kamu ikut lomba lari, maka istri kamu yang pincang talak, enggak cocok. Tapi kalau kamu nikah tujuannya bukan itu, jangan. Yang kau cari itu bukan itu. Nah, jadi kita minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian juga seorang pemuda pingin istri, ya Wahhab. Dia menggunakan nama Allah, Wahhab. Habli zaujatan salihatan. Ya, berilah aku istri yang salihah. Ini menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, tawassul yang diperbolehkan adalah bertawassul dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Bertawassul dengan menggunakan sifat-sifat Allah, baik secara umum ataupun secara khusus, ya. Misalnya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya atau sifatikal 'ula. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang tinggi. Ya. Atau misal secara khusus, ya, dengan menggunakan sifat-sifat Allah ketika seseorang misalnya merasakan ada rasa sakit di sebagian anggota tubuhnya, maka dipegang rasa sakit tersebut, ya, kemudian berdoa, Allah, a'udzu biizzatillahi, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan rasa sakit, ya, rasa sakit di anggota tubuh kita, ya, ketika misalnya giginya sakit, ya, kita pegang di letak mana yang sakit, kemudian kita berdoa, a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan keagungan Allah. Ini dengan sifat namanya, kita bertawassul dengan sifat, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya. Min syarri, dari kejahatan penyakit, ma ajidu, yang aku rasakan, wa uhadiru, dan yang aku takutkan. Jadi ini mantra, mantra yang dibolehkan karena ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sakit gigi itu diulang 7 kali. Ya, bismillah, bismillah, A'udzubi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ya. Enam. Ini adalah mantra, doa. Ya, doa. Kalau bahasa kita itu mantra, ya, ruqyah. Ya, ruqyah sendiri. Ini berarti menggunakan sifat-sifat Allah. Ya. Demikian juga misalnya ketika seorang ingin singgah di satu tempat, nginep di hotel, nginep di rumah mertua, yang biasanya kita gak singgah di situ, nginep di, atau singgah, duduk di satu tempat, ya, maka caranya adalah kita berlindung kepada Allah dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Di antara doa yang masyhur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Tiga kali. A'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Dengan ucapan-ucapan-Mu yang sempurna, yaitu Al-Qur'an. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaan-ciptaan-Mu. Jadi dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Ini dianjurkan sekali bagi kita apabila kita singgah di tempat, di satu tempat, mau nginep di hotel, mau nginep di penginapan, mau nginep di mana, subhanallah. Itu dan itu manjur. Dan itu manjur. Ya. Sampai saya pernah, saya sendiri ada praktek, sampai adzan. Belum. Ketika itu ada seorang yang batuk. Ya, batuknya ngiklik. Dan saya saat itu tertuntut untuk berdekatan dengan dia. Satu rumah itu sudah batuk semua. Satu rumah itu sudah batuk semua. Saya berapa kali masuk itu, alhamdulillah tidak terserang batuk. Sampai yang anggota rumah itu bertanya kepada saya, "Kok iki kok?" Ya, alhamdulillah enggak watuk-watuk ngomong. Jadi begini, saya buka rahasia. Saya sebelum masuk rumah ini itu saya ta'awud 3 kali. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Saya tutupkan di tangan, kemudian saya ucapkan seluruh badan, kemudian saya masuk. Berhari-hari saya bergaul dengan orang yang batuknya, kadang batuknya di depan muka saya. Alhamdulillah tidak kena. Alhamdulillah. Nah, setelah saya bocorkan rahasia itu dan saya tidak ngerawat, baru kena batuk. Mungkin ada sisipan rasa sombong saat itu. Jadi doanya sudah lain lagi. Nah, demikian juga ketika meruqyah. Pernah saya praktekan, atau teman sebagian teman praktekan, itu dengan doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, itu luar biasa efeknya. Demikian juga cerita dari seorang syekh yang kerjaannya ngejar-ngejar tukang sihir. Sampai dia suatu saat singgah di suatu tempat, ya, yang sedang praktek apa? Praktek sihir dan pamer kekuatan, mau bacok-bacok tangan, tusuk-tusuk diri. Ya. Akhirnya dia berkata, pokoknya kita harus tantang orang itu, katanya. Guru besarnya didekati. Mohon maaf ya Syekh, saya ingin mencoba ilmu Anda. Kata guru besarnya, hadapi dulu murid saya, katanya. Maka datang seorang murid dia. Kata dia, silakan pilih. Kamu mau tusuk saya pakai apa, katanya. Oh, enggak. Saya enggak akan pilih itu. Saya hanya akan ucapkan satu kalimat saja. Apa itu? Tunggu sebentar. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini pertempuran antara al-haq dan al-batil, katanya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang singgah di satu tempat dan dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali dia tidak akan termadharati apapun di tempat itu. Maka saksikanlah ya Allah. Dia berdoa begitu di depan nih yang sudah nantang-nantang. Maka dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, langsung ditiup. Hus. Kontal. Melihat saudara seperguruannya kontal, terpental, datang yang kedua. Dia ucapkan lagi, "A'udzubikalimatillahi ta'amati min syarri mukhalaq." Tiup, terlempar lagi. Kata dia, "Yang ketiga, maju, saya katakan." Tiup, terlempar. "Yang keempat, maju, saya ucapkan." Tiup, terlempar. "Yang kelima, terlempar." "Yang keenam, terlempar." "Yang ketujuh, belum saya tiup, sudah terlempar," katanya. Ini Syekh yang cerita. Namanya Syekh Adil. Tugasnya nangkap tukang sihir di Saudi sana. Ya Allah Ta'ala alam besok. Ini pentingnya berdoa kepada Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul yang kedua yang dibolehkan. InsyaAllah Ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.